Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah 'azzaakumullah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Berikutnya ayat yang ke-120. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillah ta'ala wa lam tardu 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la nashir. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidak akan pernah ridho kepadamu ya Muhammad al-yahud wa la nasara, tidak Yahudi tidak pula Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti millahnya mereka, agamanya mereka. Qul, katakanlah. Jadi sekedar target mereka apa? Mengikuti. Mengikuti millah daripada Yahudi ataupun Nasrani. Lebih-lebih kalau kemudian menisbatkan diri ke dalam agama Yahudi dan Nasrani murtad. Tetapi dengan sekedar mengikuti, itu mereka sudah ridho. Sehingga siapa saja dari muslimin yang kemudian ikut-ikutan agama Yahudi, agama Nasrani, ya pastinya akan membawa kepada keridhaan mereka. Mereka akan suka, akan senang, akan bergembira. Karena kita muslimin mengikuti milahnya mereka. Sedangkan kalau kita pelajari dalam sirah Nabi, ya segala perkara apa saja yang sumbernya dari Yahudi, Nasrani, itu senantiasa diselisihi. Senantiasa diselisihi oleh Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan perkara ini. Walan tardu 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho selamanya Yahudi dan Nasrani hingga engkau mengikuti milahnya mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka merasa di atas hidayah, di atas petunjuk, di atas kebenaran. Mereka memperjuangkan hal itu. Padahal mereka berada di atas kebatilan. Maka katakan, Qul inna hudallahi huwal huda, sungguhnya hidayah Allah itulah petunjuk. Petunjuk itu adalah petunjuknya Allah SWT. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nashir. Dan jika engkau ya Muhammad, ini khitab kepada Rasulullah SAW yang tentunya juga merupakan khitab kepada umat beliau. Jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, jadi Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menyebut sebagai milah, hatta tattabi'a millatahum. Berikutnya Allah tidak lagi menyebut sebagai milah. Tetapi apa? Dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Artinya bahwasanya milah mereka adalah hawa nafsu. Ya. Milah mereka adalah hawa nafsu. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Setelah apa yang telah datang kepadamu daripada ilmu. Ya, ini wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Demikian pula kepada kita. Di saat kita mengikuti dan ikut-ikutan dan senang terhadap aturan, ajaran, tuntunan Ahlul Kitabain, Yahudi maupun Nasrani. Setelah sampai kepada kita Al-Quran, sampai kepada kita sunnah Rasul, kita tidak mempelajari Al-Quran, kita tidak mempelajari sunnah Rasul, tetapi suka untuk kemudian ikut-ikutan metode mereka, cara mereka dalam beragama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, sangat berat. Malaka minallahi waliyyi wala nasir. Maka tidak ada bagimu dari Allah yang akan memberikan hukuman kepadamu. Min wali wala nasir. Tidak ada wali, tidak ada yang memberikan perlindungan engkau dari Allah, tidak pula ada yang bisa menolongmu. Ini mengerikan, ancaman yang sangat mengerikan. Kalau sampai setelah datangnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kemudian kamu kok malah memilih suka dengan aturan dan ajaran mereka, yang pada hakikatnya itu bukan aturan dan ajaran Allah, itu adalah hawa nafsu semata, maka engkau tidak lagi bisa terlindungi dari azab Allah, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pun penolong dari azabnya. Itu makna daripada ayat ini. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat ancaman yang keras. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikat mereka. Hakikat Yahudi dan Nasrani. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan walan tardu ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Artinya bahwasannya tidak lagi perlu untuk engkau mencari cara bagaimana supaya mereka mau menerima. Ya. Awalnya kalau kita lihat dari beberapa ayat sebelumnya, ya, orang Yahudi datang kepada Nabi, ya Muhammad, kalau kamu bisa menjawab 4 pertanyaan ini, maka kami akan menggerakkanmu. Karena 4 pertanyaan ini tidak akan bisa dijawab oleh seorang Nabi. Kan begitu. Berkali-kali itu sudah. Ya, datang kepada Nabi, menguji akan kerasulan Nabi. Ternyata setelah dijawab, mereka ingkar. Mereka mencari alasan untuk tidak mengikuti Nabi. Maka di dalam ayat ini Allah tegaskan, walan tardo, tidak akan pernah ridho kepada kamu. Sehingga tidak perlu lagi mencari dari hal itu. Tidak perlu lagi untuk kemudian apa melayani mereka. Seandainya mereka datang lagi bertanya begini, bertanya begitu. Tidak usah dilayani sudah. Tidak usah dilayani. Lantar do'ang kal Yahud walan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum. Ya, sampai engkau mengikuti milahnya mereka. Jadi kali lagi targetnya mereka adalah supaya kita umat ini ya mengikuti mereka. Karena orang yang mengikuti itu rendah. Ya. Orang yang mengikuti atau umat yang menjadi pengikut umat yang lain, maka umat tersebut umat yang rendah. Mereka berbangga dengan itu. Karena apa? Mereka yang diikuti. Terserah masih pakai emblem Islam, masih pakai ya, KTP Islam, tidak ada masalah bagi mereka. Yang penting mereka mengikuti. Ya, itu targetnya. Di sini Syekh Sa'di menyatakan yukhbiru ta'ala rasulahu annahu la yaghdha minhul yahud wal nasara illa bittiba'i dinihi. Allah Ta'ala memberitakan kepada Rasulnya annahu la yaghdha minhul yahudu wal nasara. Tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani itu ridho, melainkan bitiba'ihi dinahum, kecuali dengan mengikuti agama mereka. Li'annahum du'at ila din alladzihum alaih, karena mereka adalah para penyeru agama, yakni agama yang mereka berada di atasnya. Agama di sini maknanya adalah aturan-aturan dalam hidup mereka yang mereka yakini, yang mereka tempuh, yang mereka jalani. Wa yaz'umun annahul huda, dan mereka menyangka itulah petunjuk. Sehingga mereka siap berkorban ya, korban apa saja, karena itu adalah keyakinan mereka. Itulah kebenaran menurut mereka. Itulah petunjuk. Fakullahum, maka katakan kepada mereka, Inna hudallah alladhi ursilta bihi, atau ursiltu bihi, karena ini diperintahkan untuk kul. Katakan kepada mereka, Inna hudallah alladhi ursiltu bihi huwal huda. Sungguhnya petunjuk Allah yang aku diutus dengannya, itulah petunjuk. Sesungguhnya petunjuk yang aku diutus dengannya, itulah petunjuk. Petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk dalam artian kebenaran. Karena mereka meyakini apa yang berada, yang apa yang mereka berada di atasnya adalah kebenaran. Wa amma ma antum alaihi fa huwal hawa. Adapun apa yang kalian berada padanya, maka itu semata adalah hawa nafsu. Ma antum alaihi, yakni apa yang berada di atasnya, al-Yahud wa Nasara, ahlul kitabain. Huwal hawa. Padahal kita tahu ya, kepada mereka diturunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Tetapi Allah menyatakan, apa yang ada pada mereka itu adalah hawa nafsu. Kenapa? Karena mereka telah merubah-rubah. Menambahinya, menguranginya. Serta mentakwilkan tidak sebagaimana mestinya. Yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Wanasu hadzan mimma dzukiru bih. Ini keadaan mereka. Merubah-rubahnya, mengganti-gantinya, menambahinya, menguranginya sesuai dengan hawa nafsu. Sehingga dikatakan bahwa apa yang mereka berada di atasnya adalah hawa nafsu. Bidalil qawlihi wala ini taba'ta ahwa'ahu. Ba'dal ladhi ja'aka minal ilm. Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Dan jika engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ba'dal ladhi ja'aka minal ilm. Setelah apa yang datang kepadamu dari ilmu. Malaka minallahi mi waliyyi wala nasir. Ini antaman ini kembalinya kepada kaum muslimin. Para pengikut Rasul. Ya, kalau kemudian setelah sampainya hidayah tersebut kok malah justru mengambil jalannya mereka, mengikuti jalannya mereka, membuang Al-Quran di belakang punggung mereka, tidak mau mempelajari hadis-hadis Nabi, ya itu adalah konsekuensi. Orang yang berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada mempelajari hadis Nabi, mau kemana lagi? Ya, mau kemana lagi? Maka mereka hanya akan bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Apa yang terlihat, apa yang tampak, apa yang dijalankan, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Dominan di situ adalah ahlul kitab, maka ikut-ikutan ahlul kitab. Sehingga Rasulullah SAW berlepas diri dengan muslimin yang dia mukim baina adhuril musyrikin. Ya, dia bertempat tinggal di tengah-tengah musyrikin. Nabi SAW berlepas diri. Nah, di sini siapa saja yang kemudian setelah datang padanya petunjuk Allah, dia tidak mau mempelajarinya, tetapi justru mengikuti, sadar atau tidak sadar ya, mengikuti daripada aturan-aturan ahlul kitabain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan ancaman yang sangat berat ini. Tidak akan ada penolong dan tidak lagi ada pelindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa hadza fihi an-nahjul 'azim 'an ittiba' ahwa'il yahud wan nasara. Maka di dalam kalimat ini terdapat larangan yang amat sangat besar dari mengikuti hawa nafsu Yahudi dan Nasrani. Wa tasabbuh bihim fima yahtassu bihi dinahum. Dan tasabbuh, dengan mereka, ikut-ikutan dan menyerupai mereka pada perkara yang merupakan kekhususan dalam agama mereka. Ahlul Kitab adalah kaum yang paling senang dengan berbagai macam peringatan-peringatan. Maka jangan ikut-ikutan kaum muslimin. Jangan ikut-ikutan dengan kegiatan-kegiatan mereka. Apapun bentuk daripada peringatan-peringatan tersebut. Karena itu merupakan khususiah pada agama mereka. Tidaklah agama mereka merainkan dibangun di atas peringatan-peringatan tersebut. Simbol-simbol terbesarnya adalah peringatan-peringatan. Wal khitab fa in kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik. Dan khitab, yakni arah pembicaraan ini, walaupun arahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal ini tabata ya Muhammad. Ya, asalnya begitu memang. Akan tetapi, fa inna ummatahu dakhilatun fi dzalik. Tentunya umat beliau masuk padanya. Karena i'tibar bi umumil makna la bi khususil mukhatab. Karena i'tibar, pengambilan pelajaran itu dengan umuman maknanya, bukan dengan pengkhususan arah pembicaraannya. Kepada siapa diarahkan bukan itu, tetapi keumuman daripada lafadznya. Kama anal ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebagaimana pula ibrah itu diambil dari keumuman lafadznya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin. Artinya ya, permusuhan tersebut ataupun kalau disebut dengan apa istilahnya? Ini al-harb begitu. Maka sifatnya adalah abadi. Karena Allah menyatakan demikian. Terhadap muslimin. Apakah kita mau menolak ayat ini? Ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh daripada ayat. Karena semuanya datangnya dari Allah. Menolak satu ya sama dengan menolak semuanya. Yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an. Dan ini ayat yang tidak mansukh. Ini ayat muhkamah. Lan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mau dikemanakan ayat ini? Di dalam Islam ada prinsip. Ya, ada prinsip yang disebut dengan al-wala wal bara. Prinsip ini tentunya tidak menafikan adanya toleransi. Toleransi yang diatur di dalam Islam. Ya, toleransi yang sangat tegas jelas batasan-batasannya. Tidak kemudian melabrak daripada batasan al-wala' wal-bara'. Apalagi meruntuhkannya. Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Ini adalah bentuk daripada apa? Bentuk daripada toleransi dalam Islam. Siapapun orang yang berada di sekitar kita dengan bagaimanapun keyakinannya, dipersilakan dan diperbolehkan untuk melakukan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Itu toleransi dalam Islam. Tidak diganggu. Ya, tidak boleh. Tapi kita tidak boleh ikut-ikutan juga. Ya, acara-acara mereka. Ini bentuk toleransi kita. Coba. Kalau muslimin dalam keadaan yang minoritas, kita lihat di berbagai belahan bumi ini, apa yang dialami. Muslim Uyghur misalnya, ya dibantai habis-habisan. Na'udzubillah. Ya. Bahkan bagian-bagian tubuh mereka, organ-organ dalamnya diambil untuk dijual. Na'udzubillah. Demikian pula Rohingya di Myanmar, Burma sana, apa yang mereka alami. Di saat muslimin lemah, di saat muslimin minoritas, mereka mendapatkan berbagai macam tekanan-tekanan. Tidak ada toleransi mereka. Bahkan Myanmar, negara yang dikenal sebagai negara yang paling toleran katanya. Ternyata terjadi perkara, yakni tragedi kemanusiaan terbesar sepanjang abad ini. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita untuk kembali kepada agama kita. Wajib bagi kita untuk kembali kepada agama kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazal ta'ifa min ummati zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Perhatikan ayat apa hadis ini baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazal, yakni akan senantiasa ada ta'ifah, yakni tidak keseluruhan umat tetapi hanya sekelompok kecil yang ada ini. Ya, ta'ifah min ummati, dari umat ini. Umatnya Rasul. Zahirin 'alal haq, yang akan tampil di atas al-haq terang-terangan. Ya. Artinya bahwasannya ayat walam tardu angkal Yahud walam Nasara hatta tattabi'a millatahum, ini akan terus berlaku dan berlangsung. Walaupun di sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang kemudian gembos, bocor halus, masuk ke dalam apa subhat-subhat mereka dan mengikuti mereka. Banyak. Tetapi akan senantiasa ada satu kelompok yang tampil terang-terangan, membela kebenaran, membela agamanya, ya, dan mengembalikan, mengajak umat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ta'ifah min ummati, zahirina 'alal haq. Yang itu menjadi hujjah Allah di atas muka bumi. Karena mereka senantiasa terus, walaupun dimusuhi, walaupun dicaci, walaupun dibenci, walaupun dilakobi dan dijuluki dengan julukan-julukan jelek. Supaya umat jauh dan lari dari mereka-mereka ini. Tetapi mereka terus berjalan. Zahirina 'alal haq. La yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum. Tidak bermadarat pada mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Yang menyelisih ini dari kalangan kufar. Dari kalangan ahlu kitabain, musyrikin, dan yang semisalnya. Wala man khadalahum, tidak pula dari kalangan kalangan dalam mereka. Dalam artian muslimin sendiri yang melakukan takhadul. Yang justru melecehkan, meremehkan, ya, dan menyudutkan, berusaha untuk menghalangi daripada laju dakwah tersebut, ajakan-ajakan kepada kebenaran tersebut. Tidak bermadarat. Karena mereka akan terus berjalan. Akan terus menyampaikan. Karena mereka ini adalah hujjah Allah SWT. Mereka lah ahlus sunnati wal jamaah. Ashabul hadith. Mereka lah at-ta'ifatul mansurah. Dan mereka lah al-firqatul najiyah. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasannya al-kufr, kekufuran itu adalah millah wahidah. Al-kufr, kekufuran itu adalah millah wahidah. Lantar do angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada engkau Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti milah mereka. Milah dengan mufrad. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka al-mawaris, ilmu waris ya, di saat Islam jaya dan tidak di bawah daripada khilafah Islamiyah tersebut ada sekian banyak agama-agama yang dinaunginya sebagai kafir zimmi, maka kelompok-kelompok kafir zimmi tersebut mereka dianggap satu milah dan muslimin milah yang tersendiri pula. Maka apabila dalam satu keluarga ada yang beragama Islam dan ada yang beragama selain Islam, tidak boleh saling mewarisi. Tidak boleh saling mewarisi. Tetapi kalau di situ ada agama dalam satu keluarga ya, agamanya Hindu, yang satu, yang dua Buddha, yang tiga Ahlul Kitab, Yahudi atau Nasrani, yang keempat agama yang lainnya lagi, ya al-muhim. Satu keluarga ada lima agama, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lain. Karena milatul kufur wahidah. Milatul kufur wahidah. Agama kekufuran itu satu. Dan itu adalah pendapat al-Imam Syafi'i rahimahullah. Juga merupakan pendapat Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Ahmad. Pada salah satu riwayat beliau. Dan riwayat yang lain, dan ini pendapat Imam Malik, tetap masing-masing milah itu hanya bisa mewarisi kalau satu agama. Yahudi harus bisa saling mewarisi kalau sesama Yahudi. Nasrani sesama Nasrani dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu sekedar faedah. Faedah disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Tapi berikutnya. Tsumma qal. Kemudian Allah menyatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Yang diberikan oleh Allah Alkitab. Di sini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah Ahlul Kitabain, Yahudi dan Nasrani. Yang kemudian masuk ke dalam Islam. Penafsiran kedua, yakni para sahabat Nabi yang dimaukan. Alladzina atainahumul kitab, yakni orang-orang yang kami beri Alkitab. Kalau maksudnya adalah Ahlul Kitabain, yakni tentunya kitab Taurat bagi Yahudi, kitab Injil bagi Nasrani. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar tilawah. Yaitu mereka mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Di dalam At-Taurat disebutkan tentang ciri-ciri Nabi. Di dalam Injil disebutkan bahkan namanya dan ciri-cirinya. Mereka mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Di saat Nabi SAW diutus, mereka beriman dengan Nabi tersebut. Itu maknanya. Adapun makna jika yang dimaukan adalah para sahabat alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih, maksudnya adalah ini kalau para sahabat ya, ini maksudnya mengikuti daripada isi Al-Qur'an. Orang-orang yang kami beri Alkitab, mereka yatlunahu haqqa tilawatih, membaca dengan sebenar-benarnya, yakni di saat melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang surga, mereka minta surga. Ayat-ayat tentang neraka, mereka minta dijauhkan dari neraka. Ayat-ayat tentang halal haram, mereka pun mengikuti halal haram tersebut. Ayat tentang perintah, mereka menjalankannya. Ayat tentang larangan, mereka meninggalkannya. Ya. Ayat-ayat tentang berita, maka mereka membenarkannya. Itu arti daripada yatlunahu haqqa tilawati. Membaca dengan sebenar-benarnya. Dari dua penafsiran tersebut. Ulaika yu'minu nabih. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Bukan hanya sekedar membaca sebagai bacaan saja, tilawah saja. Ya, dan dijadikan sebagai acara-acara tertentu. Atau bahkan bukan lagi membaca sudah dengan rekaman yang baca kaset atau tape. Dibacakan pada acara kematian. Misalnya, bukan itu. Tujuan daripada Al-Quran bukan untuk hal-hal demikian. Dibaca dan dipelajari. Kandungan-kandungannya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan siapa saja yang kufur dengannya maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Banyak penjelasan dari para ulama mufassirin terkait dengan ayat ini, ya. Tentunya bisa dibaca dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawakan sekian banyak ucapan dari para ulama tafsir, baik dari kalangan para sahabat ataupun ulama-ulama yang setelahnya. Yang intinya adalah sebagaimana yang tadi telah disebutkan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Itu adalah khobar tentang orang-orang yang diberi oleh Allah Alkitab, kemudian mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Yakni siapa saja yang menjalankan kitabnya, kalau kita tafsirkan secara umum, masuk dalamnya adalah Alkitab. Siapa saja yang menjalankan dan melaksanakan kitabnya, kalau Yahudi ya Tauratnya, Nasrani ya Injilnya, Muslimin ya Al-Qur'annya, atau makitabah, dia menjalankannya dengan sebenar-benar penjalanan, melaksanakannya. Dengan sebenar-benarnya beriman dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ulaika yu'minun nabi, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya. Dan maknanya sama dengan apa yang tersebut di dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walau annahum aqamu tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Walau annahum aqamu tawrata, itu makna daripada alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Yakni seandainya saja mereka itu mau menegakkan Taurat, menegakkan Injil, menjalankan apa yang termaktub di dalamnya. Termasuk di antaranya adalah berita tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diturunkan kepada mereka min rabbihim, dari Rabb mereka, diturunkan kepada mereka dari mereka, yakni Al-Qur'an. La akalu min fawqihi wa min tahti arjulihi. Bisa mereka akan mendapatkan makan, yakni mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah atas dan bawah mereka. Allah juga menyatakan qul ya ahlal kitab. Katakan ya ahlal kitab, lastum ala syai. Kalian tidak berada di atas sesuatu. Hatta tuqimu tawrata wal injil, sampai kalian menegakkan, yakni menjalankan sepenuhnya at-taurata wal injil. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Juga Allah menyatakan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil. Al-Muhim, ayat-ayat banyak yang berbicara tentang masalah ini, ya, yang menunjukkan makna bahwasannya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab, kemudian mereka mengikutinya dengan sebenar-benar pengikutan. Baik maknanya ini adalah para sahabat secara khusus ataukah maknanya secara umum, yakni ahlul kitab masuk di dalamnya, maka makna daripada ahlul kitab di saat mereka kemudian mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Taurat dan Injil dari penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, beriman kepadanya di saat diturunkan kepadanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. أكتفي لهنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.